Mitra bisnis, penganut agama dan keyakinan minoritas di Indonesia masih menjadi korban pelanggaran HAM. Mereka kesulitan mengisi kolom agama di luar 6 agama resmi yang diakui pemerintah. Akibatnya mereka tidak bisa memperoleh surat nikah, tunjangan untuk keluarga, juga raskin atau BLT. Menurut KKPK, pemerintah dianggap belum sungguh-sungguh menegakkan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mengingat pemerintah sudah menghapus kolom etnis atau suku bangsa dalam KTP, kini muncul wacana untuk menghapus kolom agama seperti yang sudah berlaku di paspor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Advokasi The Wahid Institute, Suphi Asari. Pak Suphi, apa komentar Anda? Saya sejalan dengan artikel itu. Saya sejalan dan memang saya menganggap itu kan tidak terlalu penting juga. Jadi alasan pencantuman kolom agama itu kan katanya supaya orang mudah teridentifikasi agamanya ketika ada kecelakaan. Nah itu sangat nggak masuk akal kan. Jadi orang kalau misalnya kecelakaan ya nggak harus dilihat agamanya apa. Ditolong aja dulu gitu kan. Terus nanti kalau orang meninggal dikuburkannya di mana ya itu kan nggak harus dilihat agama di KTP-nya ya bisa ditanya ke siapa. Tapi kalau nggak ada agamanya kan ada pemakaman umum gitu kan bisa di situ. Alasan pencantuman kolom agama itu sendiri sebetulnya tidak kuat ya. Kalau misalnya mau ada cantumin kolom agama, itu di data kependudukan yang ada di dinas pendudukan aja cukup di sana. Yang ada itu buku besar atau apa buku NIK gitu ya, buku induk gitu. Di situ aja. Ya kalau mau dicantumkan ya di situ aja, di buku induk kependudukan. Kan di situ ada tuh, itu nggak harus di-publish juga kan. Kalau kecuali memang orang butuh mengetahui agamanya apa ya, silakan bisa dicari di sana. Ya samain aja sama paspor kan, seperti KTP juga sama. Ya jelas itu kan implikasinya memang mereka yang tidak termasuk agama, 6 agama itu sering memperoleh perlakuan diskriminatif itu jelas. Karena apa? Karena para pejabat di pemerintahan atau pejabat di dinas kependudukan itu kan preferensinya adalah agama yang 6 gitu. Mereka selalu melihat dari aspek apa ya, dari aspek yang 6 agama itu aja. Di luar itu ya mereka anggap haknya berbeda, meskipun di undang-undang administrasi kependudukan itu jelas dikatakan tidak ada diskriminasi gitu. Tapi di lapangan itu implikasinya adalah diskriminasi, misalnya di rumah sakit, banyak tempat lah itu terjadi diskriminasi. Sekolah-sekolah. Lalu Pak, ada komentar? Jika kita tidak mencantumkan kolom agama di KTP, kok sepertinya kurang Pancasila? Kalau menurut Bapak? Kalau hanya ukurnya dari KTP ya sangat sederhana sekali. Itu orang Pancasila itu kan dari perbuatan, dari tingkah laku, dari sikap gitu. Bukan dari KTP. Orang kalau KTP-nya agamanya apa tapi korupsi kan ya sama aja kan? Sama aja itu bedanya apa dong? Paling penting itu sikap, perbuatan yang menunjukkan dia seorang Pancasilais, bukan dari KTP. Bukan dari secari kertas atau apa, hitam di atas putih. Gitu. Demikian Koordinator Advokasi The Wahid Institute, Suphi Asari. Saya Wendy Lim.